Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafidhani wa hafidhakum Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di kesempatan kali ini dan yang berikutnya insyaallah taala kita akan membahas berkaitan dengan ahkam muta'alliqah bi Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, yakni ibadah-ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan tersebut. Terutama dan secara khusus adalah shiyam yang merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun al-Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan terkait dengan shiyam itu sendiri, baik itu definisinya lughatan wa syar'an, secara bahasa, begitu pula secara syariat, hikmah, begitu pula fawaid yang bisa dipetik ketika seorang melaksanakan as-siyam di bulan Ramadan, dan juga yang berkaitan dengan syarat-syaratnya, yakni syarat-syarat wajibnya seorang itu melaksanakan siam di bulan Ramadan. Dan pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ini adalah terkait dengan an-niyah. Bahwasanya bagi seorang yang berpuasa, yaitu berpuasa yang sifatnya wajib seperti siam Ramadan, wajib meniatkan puasa sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, yakni pada malam harinya. Ketika seorang pada malam harinya telah mendapatkan khabar atau melihat hilal, mendapatkan khabar bahasanya besok insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan, atau malam ini sudah masuk di bulan Ramadan, sehingga besok insya Allah kita berpuasa. Maka wajib untuk dia meniatkan puasa ketika malam harinya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, dinilai berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Dan terkait masalah ini, para ulama berselisih berkaitan dengan apakah kita wajib untuk meniatkan pada setiap malamnya untuk setiap puasa, ataukah cukup seorang meniatkan pada awal masuk di dalam bulan Ramadan, yakni pada malam harinya, sehingga berikutnya tidak perlu niat secara khusus. Ada khilaf baina ahli ilm. Ada yang berpendapat wajibnya untuk seorang meniatkan setiap malamnya ketika hendak berpuasa. Ada yang berpendapat pula bahasanya cukup untuk niat pada awal masuk Ramadan. Dan nampak perbedaan ini ketika yakni perbedaan ini akan nampak berkaitan dengan seorang yang semisal dia pada malam harinya itu pingsan, tidak sadarkan diri, koma dalam beberapa hari atau beberapa jam, yang itu mencangkup seluruh puasanya, yaitu masuk pada siang hari di bulan Ramadan yang fadhalan. Pada hari pertama dia berpuasa, dia sudah meniatkan di malam pertamanya, malam pertama masuk bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa di siang harinya. Terus ketika sampai menjelang waktu maghrib misalnya, dia mencari makanan untuk berbuka, qadarullah masalah dia tabrakan. Sampai dia tidak sadarkan diri, bahkan koma dalam beberapa hari. Misalnya dua hari. Misalnya dua hari. Dia tidak makan, tidak minum dalam dua hari tersebut karena kondisinya koma, pingsan. Maka dari sini, apakah ketika dia tidak makan dan minum, waktu dia pingsan, ini terhitung tetap puasa ataukah tidak? Kalau berpendapat dengan pendapat yang pertama, misalnya wajib untuk setiap malamnya kita meniatkan puasa, maka orang yang pingsan misal tadi, pada hari pertama dia pingsan terus sampai selesai puasa pada hari kedua. Ya, ini misalnya pada setengah tujuan pada hari kedua puasa Ramadan. Maka apakah hari pertama dan hari keduanya yang dia tidak makan dan minum itu dihitung puasanya atau tidak? Kalau berpendapat dengan pendapat yang pertama, puasanya wajib niat untuk setiap dia mulai berpuasa, maka puasa pada hari keduanya yang ketika dia tidak makan dan tidak minum karena kondisinya koma, ini tidak terhitung sebagai puasa. Dan pada hari berikutnya, yakni ketika selesai dari bulan Ramadan, dia wajib qadha. Namun apabila dia berpendapat dengan pendapat yang kedua, puasanya cukup dengan meniatkan sekali, meniatkan satu kali, yakni pada awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan pada malam pertamanya, dia sudah berniat berpuasa. Kemudian ketika dia berpuasa pada hari pertamanya, qadarullah seperti tadi. Menjelang asar, dia tabrakan koma sampai selesai puasa hari kedua. Sekitar jam setengah tujuan, sudah selesai maghrib. Maka apakah kondisi pada hari kedua dia terhitung puasa atau tidak, padahal dia tidak makan, tidak minum? Kalau berpendapat dengan pendapat yang kedua, jawabannya sah. Karena sudah diwakilkan niatnya dengan niat pertama. Maka ini dari kasus ini nampak perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua dari sisi ini. Di antara contohnya. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang menjamak antara keduanya. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dirinci. Pendapat yang pertama mengatakan cukup atau afan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya setiap hendak berpuasa, dia malam harinya wajib untuk meniatkan. Karena pada setiap masing-masing puasanya itu adalah rangkaian ibadah tersendiri. Rangkaian ibadah tersendiri. Sehingga pada setiap ibadah wajib harus diniatkan. Wajib harus diniatkan. Adapun pendapat yang kedua, dasar mereka, karena yang namanya puasa di bulan Ramadan secara menyeluruh itu keibadatin wahidah, seperti satu rangkaian ibadah, seperti satu sholat yang mulai dari takbirnya sampai salamnya itu jadi satu rangkaian. Maka menurut pendapat yang kedua, Ketika seorang itu sudah meniatkan yang pertama, yakni sejak awal pertama, malam pertama dia masuk bulan Ramadan, dia sudah niat puasa, walaupun dari sebagian malamnya kondisinya dia tidak meniatkan karena kondisi misalnya tertabrak tadi, dia tidak sadarkan diri, sehingga malam harinya tidak mungkin dia meniatkan. Maka yang seperti ini sudah cukup, sudah diwakilkan dengan niat yang pertama. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menjamak antara keduanya. Dirinci. Apabila seorang dalam berpuasa dia tidak memutusnya dengan iftar, tidak memutusnya dengan berbuka puasa. Tidak memutusnya dengan berbuka puasa. Artinya, dia pada setiap harinya itu selalu puasa. Selalu puasa. Makanya seperti ini cukup dengan satu niat pada awalnya. Karena seperti satu rangkaian ibadah yang sama. Satu kesatuan. Tapi apabila dipisah dengan iftar pada sela-selanya, misal pada hari ketiga bulan puasa, pada hari ketiga dia hendak berpuasa, ternyata dia safar, ada tugas panggilan misalnya, atau dia nyupir, dia ternyata sopir truk, dia ngirim barang, atau dia sopir bis. Ya mau tidak mau, terkadang kondisinya tidak memungkinkan kalau dia berpuasa, karena perjalanannya sangat jauh. Jawa, Sumatera misalnya. Luar biasa, terkadang harus makan, mau tidak mau harus makan biar tetap kuat, tetap terjaga, tetap fresh. Kalau puasa terkadang seorang tidak kuat. Maka apabila diputus dengan iftar, seperti tadi contohnya, maka setelah dia iftar dan hendak dia berpuasa lagi, wajib niat lagi. Wajib niat lagi. Dan tidak bisa mencukupkan dengan niat awal pertama kalinya. Nah, kemudian yang berkaitan pula dengan masalah an-niyah terkait puasa. Setelah kita sebutkan tadi bahwasanya wajib untuk seorang itu meniatkan pada malam harinya. Malam harinya. Yakni sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Dia wajib meniatkan untuk dia berpuasa. Maka dari sini, ketika seorang itu baru niat puasa setelah waktu subuh, maka saumnya tidak sah. Walaupun dia tidak makan dan minum atau terjatuh di dalam pembatal-pembatal puasa. Faham dalam? Misalnya, dia malamnya istirahat dan terlalaikan, tidak tahu. Bahwasanya malam ini ada sidang isbat misalnya. Yang menentukan besok puasa ataukah tidak. Ternyata ditentukan besok puasa. Dia tertidur. Dia tertidur dan tidak tahu berita tersebut. Sampai masuk waktu subuh adzan baru bangun. Dan tidak tahu ternyata sudah masuk waktu subuh. Ketika sudah selesai sholat, melihat, oh ternyata sudah puasa. Sudah masuk waktu Ramadan. Dan dia baru tahu setelah dia masuk waktu subuh. Maka ketika ini puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah dan tidak terhitung wajib untuk dia mengqadha di hari berikutnya, yakni setelah selesai bulan Ramadan. Nah, ini berkaitan dengan puasa yang sifatnya wajib. Seperti puasa di bulan Ramadan, wajib untuk meniatkan sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Adapun puasa-puasa yang sifatnya sunnah, sifatnya mustahab, maka boleh dia meniatkan di tengah-tengah puasanya. Yakni di pertengahan hari. Dengan syarat apabila dia tidak terjatuh pada pembatal-pembatal puasa semenjak masuk waktu subuh. Pemasalan, ketika seorang masuk waktu hari Senin, dia pada malam harinya tidak berniat untuk puasa, karena memang tidak kebiasaannya untuk puasa hari Senin dan Kamis. Tapi ketika itu sudah selesai sholat subuh, terus sampai pada waktu sarapan misalnya sekitar jam 7, jam 8, dia lihat, masak enggak? Ada makanan enggak? Ya sudah, tak sekalian puasa saja. Niatnya baru ketika setelah masuk waktu subuh, pada siang harinya. Maka boleh hukumnya. Khusus untuk puasa sunnah. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahasanya beliau berkata radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah pada suatu hari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal indakum min syai?" Di rumah punya apa? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Enggak punya apa-apa, kosong, di rumah enggak ada makanan." Qala inni idan shaim. Kalau begitu, saya puasa saja. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Aisyah, di rumah ada makanan atau tidak, menunjukkan bahwa awalnya dia tidak ada niatan puasa. Tidak ada niatan untuk berpuasa. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata bahwasanya di rumah tidak ada makanan, barulah setelah itu Rasulullah SAW meniatkan untuk berpuasa. Sehingga dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, boleh untuk puasa sunnah niatnya itu pada pertengahan hari. Tidak harus dipersyaratkan barakallahu fikum seperti puasa wajib yang harus niatnya sebelum masuk waktu subuh. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan pula dengan puasa di bulan Ramadan. Udur-udur yang memperbolehkan untuk seorang itu berbuka di siang hari pada bulan Ramadan. Di sana ada udur-udur yang diperbolehkan untuk seorang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Di antara udur-udur yang diperbolehkan untuk seorang itu tidak berpuasa, yang pertama adalah al-mardu wal-kibar. Sakit atau sudah tua. Sakit atau sudah tua renta. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam safar, maka boleh untuk dia mengqadanya sejumlah di hari-hari yang lain. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang yang sakit ataupun sedang dalam safar boleh untuk dia mengqadha. Boleh dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Fa'idatun min ayyamin ukhra, di sini pada ayat ini para ulama mentakdirkan ada sesuatu yang dibuat, yakni fa'afar. Barang siapa yang sakit kemudian dia safar dan dia berbuka, maka dia mengqadhanya di hari yang lainnya. Maka dari ayat ini bisa dipetik faedah bahwasanya boleh untuk seorang yang sakit untuk tidak berpuasa. Dan perlu diketahui bahwasanya penyakit itu ada dua jenis. Yang pertama yang diistilahkan oleh para ulama dengan maradun muzmin la yurja buruh. Sebuah penyakit yang divonis tidak bisa sembuh. Dan menjadikan dia terhalangi atau tidak kuat untuk berpuasa. Ketika seorang dokter yang thiqah, seorang yang memang terpercaya, spesialis, dia mengatakan penyakit ini sudah tidak bisa disembuhkan. Sudah tidak bisa disembuhkan. Dalam keadaan dia, barakallahu fikum, masuk di bulan Ramadan, maka dalam kondisi yang seperti ini, dia boleh untuk tidak berpuasa. Maka kondisi yang pertama, ketika penyakitnya ini adalah penyakit yang tidak diharapkan bisa sembuh, atau sangat jauh sekali kemungkinannya penyakit ini bisa sembuh, maka dia tidak mengkoboknya ketika dia berbuka. Dia tidak mengkoboknya ketika dia berbuka, yakni tidak berpuasa. Namun dia langsung memberikan fidyah. Dia langsung memberikan fidyah. Yakni dengan seorang memberikan makan al-fuqara wal masakin. Memberikan setiap harinya atau memberikan setiap hari dia tidak berpuasa masing-masingnya sesuai satu fakir miskin. Pemadalan ketika dia berpuasanya atau tidak berpuasanya selama 30 hari. Maka dia memberikan makan sejumlah 30 orang fakir miskin. Lalu bagaimana kadarnya? Ini pertanyaan yang kedua. Masalah yang berikutnya, lalu apa kadarnya seorang itu dianggap memberikan makan seorang fakir dan miskin? Takarannya adalah salah satu dari dua. Yang pertama yaitu dengan memberikan makanan yang sudah siap saji. Makanan yang sudah siap saji. Yang biasa menjadi uruf atau adat istiadat daerah situ. Untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Pemasanan, dia membayar fidyah selama 30 hari. Kemudian dia mengundang 30 fakir miskin untuk diundang makan. Maka porsi makannya adalah makanan yang biasa atau menjadi adat orang daerah situ untuk makannya. Misalnya daerah sini ya biasanya nasi orang Indonesia umumnya kalau sekali makan itu hitungannya ya nasi, ya lauk, sama sayur. Satu porsi nasi serta lauk pauknya. Maka ini sudah terhitung memberi makan. Baik itu sarapannya, baik itu makan siangnya, ataupun makan malamnya bebas. Dan ini ketika seorang itu berada di uruf yang lain, terkadang dalam sebagian negara, mereka makan nasi itu tidak setiap hari atau tidak setiap waktu. Mereka makan nasi hanya pada siang hari. Misalnya ketika kita masih di Yaman itu makan nasi cuma siangnya. Pagi itu cuma sebatas roti dua. Dan sudah cukup, itu sudah dianggap sebagai sarapan. Sudah sebagai makan. Maka seorang yang seperti tadi, dia membayar fidyah, maka dia cukup memberikan sekali porsi makan. Sekali porsi makan. Sesuai dengan uruf orang daerah situ. Ya misalnya dia memberi makan kepada al-fuqara wal masakin membayar fidyahnya selama 30 hari. Berarti 30 fakir miskin. Sarapannya yang digunakan. Maka dia memberikan roti. Karena memang sarapannya roti dengan semacam saus seperti itu. Atau dia memberikan makannya dengan makan siang. Maka dengan nasi dan lauk pauknya. Nah, atau yang kedua dengan bahan pokok. Bahan pokok. Yakni tidak bentuknya siap saji. Seperti tadi, satu porsi makan sesuai dengan uruf orang daerah situ. Tapi ini dalam bentuk makanan pokok. Dalam bentuknya bahan. Seperti beras misalnya, ataupun kalau di daerah lain makannya roti berarti gandum. Lalu bagaimana takarannya? Takarannya disebutkan oleh para ulama berbeda-beda. Dan yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah nisfu sha', setengah sha', yaitu sekitaran 2 mud. Kalau dalam takaran kita pada umumnya kita memahami yang namanya sha' itu sekitaran 2,5 sampai 3 kilo, maka tinggal dibagi 2. Maka memberikan beras sekitar segitu. Ada yang berpendapat misalnya 3 kilo, maka sekali memberikan fidyah dalam bentuk bahan mentah, yaitu memberikan beras sekitaran 1,5 kilo. Ada yang berpendapat pula 1 mud. Ada yang berpendapat pula 1 sok, seperti seorang membayar zakat fitrah. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang insya Allah roji adalah setengah sok. Setengah sok, yaitu 2 mud. Sekitaran 2 mud. Nah, sehingga yang namanya fidyah itu berikan dua opsi. Bisa dalam bentuk makanan siap saji. Misalnya kalau di daerah kita itu bentuknya nasi, sayur, serta lauk pauknya. Sesuai dengan uruf atau adatnya orang makan di daerah situ. Satu porsi makan. Atau dalam bentuk bahan mentah, bahan pokoknya. Kalau orang misalnya daerah kita makannya beras, ya dengan beras. Kalau orang daerah yang biasa makannya roti, maka dengan roti. Ada orang yang biasa makannya pakai sagu, maka pakai sagu misalnya. Dan takarannya adalah nisfu sha'. Nah, ini penyakit yang pertama, yakni penyakit yang muzmin la yurja'u. Maka dengan membayar fidyah. Dia membayar fidyah, langsung dengan membayar fidyah. Membayar fidyahnya kapan? Apakah nunggu selesai Ramadan baru membayar fidyahnya? Ataukah ketika dia sudah niat untuk berbuka, itu boleh langsung membayar fidyah? Al-jawab, Ustaz. Jawabannya kedua. Boleh ketika misal dia sudah niat untuk tidak puasa, karena kondisinya sakit, maka dia boleh langsung membayar fidyah. Ketika itu setiap harinya dikasih satu. Besoknya lagi tidak puasa, langsung kasih makan satu orang lagi. Seperti itu. Tidak harus nunggu selesai Ramadan baru dibayar fidyahnya secara total. Nah, yang kedua adalah maradun yurja bur'uh. Penyakit yang diharap bisa sembuh. Diharap bisa sembuh. Nah, walaupun kesembuhannya itu butuh proses yang lama. Walaupun kesembuhannya butuh proses yang lama. Seperti contohnya, seorang sakit misalnya, di opnam, qadarullah itu ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, sebulan penuh dia di opname. Kemudian baru setelah selesai bulan Ramadan dia boleh pulang, boleh aktivitas seperti biasa. Sebelumnya dia masih dalam perawatan. Dia tidak boleh puasa karena memang dalam proses penyembuhan, dirawat dan semisal. Maka penyakit jenis kedua apabila diharap bisa sembuh. Difonis oleh dokter, insya Allah ini bisa sembuh. Insya Allah ini bisa sembuh. Maka dia tidak boleh membayar fidyah. Namun dia mengkodok sesuai dengan kadar dia tidak berpuasa. Semisal tadi kalau dia tidak berpuasa selama sebulan penuh, maka dia mengkodoknya selama sebulan penuh. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar dan dia berbuka, maka dia mengkodoknya di hari-hari yang lain. Ini dalil untuk jenis penyakit yang kedua. Adapun jenis penyakit yang pertama, yakni penyakit yang tidak diharap bisa sembuh, ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan orang yang sudah tua renta. Kata beliau tentang orang yang sudah tua renta, yang sudah umur misalnya 80 bahkan 90, sudah tidak kuat puasa. Sudah tidak kuat puasa, jalan aja susah. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Fal yut'ima makana kulli yaumin miskina." Maka hendaknya mereka yakni orang yang sudah tua renta dan tidak sanggup untuk puasa, itu tidak mengqadha, tapi langsung membayar fidyah sesuai dengan hari mereka tidak berpuasa. Misalnya sudah tidak kuat puasa, selama sebulan penuh dia tidak puasa, ya maka dia memberikan pada setiap harinya satu fakir miskin. Nah, kemudian yang kedua, dari udzur yang diperbolehkan untuk seorang itu tidak berpuasa adalah safar. Seorang melakukan perjalanan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau sedang safar dan dia berbuka, maka diqadha sesuai dengan jumlah hari yang dia batal. Nah. Dan safar ini sifatnya umum. Safar di sini sifatnya umum. Safar apa aja? Safar yang sifatnya murih, yang nyaman, tidak capek misalnya, naik pesawat dari Solo ke Jakarta. Enak. Langsung dari sini, melalui langsung Jakarta. Sekitar satu jaman selesai atau sampai di tempat. Tapi itu sudah safar. Safar murih. Maka tetap boleh untuk dia berpuasa. Apalagi safar yang betul-betul fihi masyaqqah, betul-betul berat, letih, capek, maka ini juga min babi aula, lebih-lebih lagi dia diberikan udzur. Nah, namun apabila seorang itu safar dan dia berpuasa, maka puasanya tetap sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang bertanya tentang puasa ketika safar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'tir." Kalau kamu mau silakan berpuasa. Dan kalau kamu mau silakan kamu berbuka. Kemudian masalah yang berikutnya berkaitan dengan hal ini, lalu mana yang lebih afdal antara berpuasa dengan tidak berpuasa, iftar ketika dia safar? Al-jawabu tafsil. Jawabannya tafsil. Apabila dalam safarnya itu terdapat masyakoh berat, memang capek, letih, karena safarnya jauh, kendaraannya pun biasa, naik mobil misalnya, naik mobilnya pun bukan mobil yang bagus, mobilnya mungkin ya mobil lama, terkadang mogok, terkadang harus didorong, AC-nya mati, segala macamnya, dan perjalanannya jauh. Maka yang seperti ini al-afdalahu, yang lebih baik untuk dia berbuka. Yang lebih afdalnya dia berbuka. Namun apabila safarnya adalah safarun murih, safar yang nyaman seperti tadi, dari Jakarta ke Solo atau sebaliknya, nyaman pakai pesawat, tidak membuat dia letih, capek, maka kondisi yang seperti ini al-afdal lahu adalah untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa menjadi haram namun tetap sah apabila ketika dia safar dan dia berpuasa, puasanya memudaratkannya. Memudaratkannya. Maka ini haram hukumnya untuk dia berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan perkara yang baik ketika seorang itu berpuasa saat safar. Dan ini kondisinya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini ketika melihat ada di dalam rombongan safar itu seorang yang dikerumuni oleh orang-orang. Ternyata dia pingsan. Dan ditanya kenapa pingsan? Puasa. Ditanya kenapa pingsan? Karena dia puasa, lemes. Tiba-tiba dia semaput. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Bukan termasuk perkara yang baik seorang itu berpuasa padahal dia sedang safar. Naam. Namun apabila seorang itu berpuasa ketika safar, maka puasanya sah. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im." Dulu kita safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Begitu pula orang yang dia berbuka, tidak puasa, tidak akan mencela orang yang berpuasa. Artinya, sesuai kondisinya masing-masing. Dalam satu rombongan safar itu ternyata beda-beda. Ada sebagian sahabat yang puasa, ada yang sebagian tidak. Menunjukkan apa bahasanya? Kondisi boleh safar, boleh puasa atau tidak, mana yang lebih afdal, puasa atau tidak, dilihat dari kondisi orang itu sendiri. Apabila dia melihat bahwasanya safarnya itu ringan bagi dirinya, mudah, tidak membuat dia letih, puasa pun dia tidak akan berpengaruh bagi dirinya, maka yang afdal, yang lebih bagus bagi dirinya tetap puasa. Nah, namun apabila dia melihat kondisinya, kalau puasa ini akan menjadikan dia letih, lemas. Misalnya, apalagi misalnya dia nyupir. Dia yang nyupir. Kalau tidak makan, kalau tidak ada asupan, dia mudah kecapean, bawa rombongan. Makanya seperti ini, al-afdhal lahu an yuftir. Nah. Kemudian, ya berikutnya, dari udur-udur yang memperbolehkan seorang untuk tidak puasa adalah al-haid wan nifas. Al-haid wan nifas. Maka ketika seorang wanita itu haid ataupun sedang nifas, maka mereka bahkan wajib untuk tidak berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Dan seandainya mereka puasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah wanita itu apabila dia sedang haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa, artinya tidak boleh. Tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Nah, fadzalika min nuqsani diniha, dan itulah di antara sisi kekurangan agamanya. Karena ketika seorang wanita itu udur, mereka tidak bisa ibadah sholat, mereka tidak bisa ibadah puasa, berbeda dengan laki-laki. Nah, mereka tetap bisa beramal, tetap bisa puasa. Maka dari sisi ini di antara kekurangan wanita. Amalannya kurang. Nah, kemudian udzur yang berikutnya dari udzur-udzur yang memperbolehkan untuk seorang itu tidak berpuasa adalah al-hamlu warradha', hamil ataupun menyusui. Seorang wanita yang sedang hamil ataupun menyusui, apabila dia mengkhawatirkan dirinya, yakni apabila dia tidak makan, dia harus berpuasa, ini mengkhawatirkan kondisi dirinya, maka yang wajib bagi dirinya semata-mata mengqadha. Dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan yang wajib bagi dirinya adalah mengqadha. Karena yang seperti ini disamakan atau dikiaskan dengan seorang yang sakit. Seorang wanita yang sedang hamil ataupun sedang menyusui, ketika dia mengkhawatirkan kondisi dirinya, apabila berpuasa misalnya lemas, gak kuat, Walaupun mungkin kondisi janin pun tidak terlalu mempengaruhi. Tapi dia tidak kuat dari sisi kondisinya, lemes, betul enggak kuat. Makanya seperti ini boleh untuk dia tidak berpuasa. Dan dia cukup untuk mengqadha. Namun apabila dia mengkhawatirkan kondisi kandungannya ataupun kondisi bayi yang sedang dia susui, apabila dia berpuasa misalnya akan memudaratkan kandungan ataupun memudaratkan bayi yang sedang disusui. Misalnya kalau yang sedang mengandung, kalau tidak banyak-banyak minum obat yang dianjurkan dokter, ini akan membahayakan, harus minum atau harus makan misalnya. Kalau tidak, ini dikhawatirkan kondisi kandungannya. Maka seperti ini boleh untuk dia tidak berpuasa. Atau semisal wanita yang sedang menyusui, kalau dia puasa, mohon maaf air asinya tidak keluar. Misalnya seperti itu. Air asinya tidak keluar, bayinya akan rewel. Makanya seperti ini boleh untuk dia tidak berpuasa. Dan dalam kondisi seperti ini, apabila dia membatalkan puasa atau tidak berpuasa karena khawatir kandungan ataupun bayinya yang dia susui, maka dia selain dia mengqadha puasa yang dia tidak laksanakan karena ada udzur, dia juga membayar fidyah. Nah, sehingga dalam masalah wanita yang sedang hamil ataupun sedang menyusui, ini ada rinciannya. Kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, maka cukup dia mengqadha kalau dia tidak puasa. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah kondisi sang bayi, kandungan, kalau tidak makan membahayakan kandungan. Kalau tidak makan, maka asinya tidak keluar, akan membahayakan sang bayi yang sedang disusuinya. Makanya seperti ini, selain dia mengqadha puasa yang dia udur padanya, dia juga membayar fidyah. Nah, hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang yang menyusui ataupun sedang hamil, apabila keduanya mengkhawatirkan kondisi anaknya, kondisi kandungan ataupun kondisi bayi yang sedang dia susui, maka boleh untuk berbuka puasa, yakni tidak puasa, dan dia boleh dan dia wajib untuk memberikan makan, yakni fidyah. Maka ini diantara barakallahu fikum pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan puasa adalah pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa diantaranya adalah yang pertama adalah al-aklu wasyurb amdan, makan ataupun minum secara sengaja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma aqimus siyama ila al-lail. Maka silakan untuk kalian makan dan minum sampai jelas pada kalian atau bagi kalian garis putih dari garis hitam dari waktu fajar, yakni sudah masuk waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam harinya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersilakan untuk kaum muslimin untuk makan dan minum pada malam hari. Karena itu waktu berbuka. Dan terus seperti itu diperbolehkan sampai masuk waktu fajar. Maka ketika sudah masuk waktu fajar, diperintahkan untuk berpuasa menahan hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya makan dan minum itu tidak boleh ketika sudah masuk waktu fajar. Nah, namun apabila seorang itu makan dan minum tanpa sengaja, yakni lupa dalam kondisi dia puasa, Makanya seperti ini diberikan udur dan tetap menyempurnakan puasanya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim," barang siapa yang lupa dia puasa, fa akala aw syarib, lalu dia makan ataupun minum, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia tetap melanjutkan menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ia yang memberikan dia makan ataupun minum. Artinya itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa kalau dia puasa kemudian dia makan tanpa sengaja, minum tanpa sengaja. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wajib disyukur. Nah, dan dia tidak batal puasa. Dan di antara hal-hal yang diilhaq atau digabungkan dengan makan dan minum, di antara yang disebutkan oleh para ulama yang disilakan dengan as-sa'uq, yaitu memasukkan sejenis obat-obatan melalui hidung. Melalui hidung. Nah, begitu pula yang semakna dengan makan dan minum adalah al-ibr al-mughadiyah, atau yang biasa disilakan dengan istilah kedokteran infus. Diinfus. Infus maksudnya untuk sebagai pengganti makan dan minumnya. Ngaruf kalau orang itu sedang dirawat, sedang sakit, di rumah sakit, mereka diinfus. Mereka diinfus. Dan maksud infus tersebut adalah sebagai pengganti makan dan minumnya. Sebagai pengganti makan dan minumnya. Maka kata para ulama, yang seperti ini, infus yang seperti ini kondisinya, itu terhitung sebagai makan dan minum. Karena maknanya sama. Karena maknanya sama, sama-sama memberikan kekuatan. Sama-sama memberikan barakallahu fikum tenaga untuk seorang itu beraktivitas. Nah. Yang kedua adalah al-jima'. Di antara pembatal-pembatal puasa adalah al-jima'. Yaitu masuknya, mohon maaf, ra'sud dzakar, kepala dzakar laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Ini disebut sebagai jima'. Dan ini sifatnya mutlak. Baik itu anzal aw lam yunzil, baik itu dengan keluarnya maninya, ataukah dengan tidak keluar sama sekali. Al-muhim ketika telah terjadi masuknya ra'sud dzakar ke kemaluan wanita, maka ini sudah dianggap sebagai pembatal puasa. Pembatal puasa. Dan yang wajib bagi dirinya adalah kafarah. Dan insya Allah kita akan bahas. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, saya ini binasa wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu? Kata orang tadi, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Saya menjimai istri saya dalam kondisi saya sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajid raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu bisa mencari seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Qala la, tidak bisa. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda? Qala la, tidak sanggup. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, hal tajidu it'ama 60 miskina? Apakah kamu sanggup untuk memberikan makan 60 fakir miskin? Qala la, tidak sanggup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberinya kurma. Nah, asyahid dari hadis yang panjang ini, di mana pada hadis ini orang yang mengatakan bahwasanya dirinya itu binasa karena melakukan hubungan suami istri ataupun jima pada malam hari atau pada siang hari bulan Ramadan, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membayar kafarah, menunjukkan bahwasanya puasanya batal. Kemudian yang berikutnya, nah, 6. Kita Nah, sedikit lagi kita selesaikan terkait dengan pembatal puasa. Pembatal yang berikutnya adalah at-taqayyu amdan, sengaja muntah. Sengaja muntah. Baik itu dengan barakallahu fikum misalnya mohon maaf dengan menyobrok rongkongannya sampai dia muntah, atau dia sengaja datang ke tempat-tempat yang dia itu baunya tidak tahan, sengaja dia agar muntah. Al-muhim, dia menyengaja untuk dirinya muntah. Baik dia mendatangi tempat-tempat yang membuat dia muntah dengan sengaja, tahu kalau dia datang ke tempat tersebut dia muntah, tapi dia nekat. Misalnya dia datang ke tempat bangkai yang sudah berbulan-bulan. Nah, dia tahu bahwasanya dirinya itu nggak tahan kalau melihat bangkai atau mencium bau bangkai, langsung muntah seketika. Tapi dia nekat, iseng. Makanya seperti ini batal puasanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qadha', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang dia muntah namun tidak sengaja, memang kondisinya tiba-tiba dia muntah, falaysa 'alaihi qadha', maka dia tidak wajib mengqadha. Namun barang siapa yang berusaha untuk dia muntah, yakni dia sengaja untuk muntah atas keinginannya sendiri, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha. Artinya puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha. Nah, adapun semisal dia muntah secara tidak sengaja, dalam arti bukan karena keinginannya sendiri, tiba-tiba misalnya dia lewat di sebuah tempat yang baunya luar biasa, dia tidak tahu kalau tempat tersebut misalnya bau, tapi qadarullah langsung dia muntah ketika itu. Langsung dia muntah, tidak tahan, tidak kuat, muntah seketika. Makanya seperti ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, di antara pembatal-pembatal puasa adalah al-hijamah, bekam. Al-hijamah, bekam. Dan yang batal dari al-hijamah ini, baik yang melakukan bekam ataupun yang dibekam, kedua-duanya batal puasanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang melakukan bekam ataupun orang yang dibekam batal puasanya. Sang hajim atau al-mahjum batal puasanya ma'ruf. Karena orang yang dibekam itu darahnya diambil. Apalagi misalnya pada banyak titik. Maka tentunya kondisinya lemes. Habis dibekam agak lemes karena darahnya banyak yang diambil. Maka ini akan melemahkan kondisinya. Akan melemahkan kondisinya. Apalagi kalau dia puasa, semakin lemes. Dan al-hajim, begitu pula orang yang membekam, itu juga batal puasanya. Karena di zaman dahulu, untuk seorang itu membekam dengan menggunakan semacam tanduk yang dibolongi tengahnya. Kemudian atau semacam corong. Semacam corong yang dibuat dari tanduk, kemudian dihisap oleh sang pembekam. Dan terkadang yang namanya orang menghisapnya harus kuat, karena yang dihisap adalah darah. Dihisap kuat, terkadang tanpa sengaja masuk. Masuk, namanya orang menariknya atau menariknya dengan kuat. Disedot dengan kuat. Makanya yang seperti ini, kalau sedotannya kuat, harus kuat memang. Terkadang ada yang setetes, dua tetes, atau sepercikan, dua percikan, itu masuk ke dalam perongkongannya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia batal. Karena ada illah seperti ini, dia batal. Namun ini diantara hikmah. Diantara hikmah. Wa illa, yang namanya hadis sifatnya umum. Namun apa yang kita sebutkan ini semata-mata al-hikmah ataupun illah. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah ini, lalu bagaimana dengan pembekam yang modern sifatnya, sudah tidak seperti zaman dahulu pakai alat, tidak pakai disedot, apakah ia tetap batal? Al-jawab kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam darasnya Zadul Mustaqni, na'am, tetap batal. Kenapa? Karena keumuman hadis. Hadisnya sifatnya umum. Al-muhim kalau dia bekam, batal. Baik itu pakai cara yang tradisional seperti dulu, harus disedot, ataupun dengan metode yang sudah canggih, tinggal pakai alat, hadisnya umum. Kalau ada orang bilang, kalau orang zaman dahulu, ketika membekam disedot dengan semacam alat corong ataupun tanduk yang dipolongi tengahnya, naam, karena harus disedot, terkadang yang seperti itu masuk ke dalam kerongkongan. Ini wajar. Nah ini orang tidak disedot, makan, minum aja enggak. Enggak masuk padanya, apapun pada mulutnya, pakai alat, steril dan semisalnya. Lalu kenapa? Juga batal, jawabannya keumuman hadis. Jawabannya tetap keumuman hadis. Hadisnya sifatnya umum, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam, batal puasanya. Dan yang disebutkan oleh para ulama yang semisal dengan al-hijamah, yang semisal dan dikiaskan dengan al-hijamah adalah sahbuddam, donor darah. Itu juga semakna dengan al-hijamah, sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sehingga orang donor darah itu sama hukumnya. Sama dengan bekam. Membatalkan puasanya. Nah, dan ini justru lebih ditekankan, yakni lebih kuat. Karena yang namanya donor darah yang bisa diambil itu jauh lebih banyak dibanding orang bekam. Nah, tentunya kondisinya orang yang donor darah jauh lebih lemas. Karena yang disedot ataupun yang diambil dari darahnya bisa sekantong, satu kantong setengah, atau bahkan lebih. Nah, lebih banyak daripada seorang yang bekam. Nah. Sehingga dimasukkan pula dengan hijamah semisal dengan sahbudam, donor darah, ya, ngambil darah, diambil darahnya. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Dari pembatal-pembatal puasa adalah khurujud damil haid wa nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Dan ini maklum, ketika seorang wanita berpuasa misalnya di siang harinya, tapi tiba-tiba di pertengahan, yakni di siang harinya, misalnya ba'da duhur atau ba'da lasar, keluar darah haidnya. Makanya seperti ini membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Nah. Yang berikutnya, dari pembatal-pembatal puasa adalah niatul fitr. Dia meniatkan untuk berbuka. Yakni niat batal. Niat batal. Karena yang namanya niat itu wajib selalu menyertai sebuah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau seorang puasa, tapi niatnya dilepas, artinya dia sudah tidak mau puasa lagi, sudahlah, batal aja. Mungkin dia batal. Walaupun tanpa mengkonsumsi apapun, tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya, semata-mata niat saja, yakni berazam. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah al-azm. Bukan semata-mata bisikan, bukan semata-mata was-was, batal saja. Misalnya dalam kondisi dirinya, dia saking lemasnya, saking gak kuatnya, kemudian muncul was-was, sudahlah batal aja. Ada bisikan-bisikan seperti itu, ada muncul was-was seperti itu. Namun dia tidak melakukannya, dia tidak mengikutinya. Makanya seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan niyatu al-fitr, niat untuk seorang itu berbuka puasa atau batal, yaitu al-azm. Yang ini dia berazam. Betul-betul dia melepas niatnya untuk berpuasa. Sudah, enggak usah puasa. Batal puasanya. Sudahlah, enggak usah puasa saja. Makanya seperti ini membatalkan puasa. Karena niatnya dilepas. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah ar-riddah. Ar-riddah. Seorang melakukan riddah. Dan yang namanya riddah, yaitu seorang murtad, itu menafikan seluruh amalan tanpa kecuali, hatta puasa lebih-lebih lagi. Maka riddah itu membatalkan puasa, menjadikan puasa itu tidak sah. Wa minar barakallahu fikum. Dan di antara perkara-perkara yang menjadikan seorang itu murtad adalah tarkus sholat. Sama sekali tidak sholat. Sama sekali tidak sholat. Dan telah kita bahas bahwasanya pendapat yang kuat, pendapat yang rajih bahwasanya tarkus sholat tahawunan, meninggalkan sholat karena malas, yang ini sama sekali tidak sholat, itu menjadikan dia murtad, kafir, keluar dari al-iman. Nah, maka begitu pula seorang yang murtad, seorang yang kafir, tidak diterima seluruh amalnya termasuk di dalamnya puasa. Wa min huna, dan dari sini kita penting untuk menyadarkan sebagian orang yang mungkin semangat puasa karena kondisinya orang-orang lain berpuasa, tapi dia tidak sholat sama sekali, tidak mau sholat. Tidak mau sholat, padahal amalan sholat jauh lebih afdal, jauh lebih wajib, jauh lebih penting dibanding puasa. Nah, dibanding puasa. Nah, keduanya sama-sama wajib, tapi sholat adalah yang lebih utama. Maka ketika seorang semangat di dalam melakukan sebuah amalan yang mafdul dan meninggalkan fadil, ini adalah sebuah kekurangan di dalam agamanya. Dia puasa tapi tidak sholat. Nah, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Dan di sana sebetulnya ada beberapa rincian terkait masalah ini, namun lidhiqil waqt, karena terbatasnya waktu, kita akan bahas, kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi tabaraka ta'ala. Nah, insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang disunahkan, begitu pula dimakruhkan ketika puasa, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tikaf. Karena di antara amalan-amalan di bulan Ramadan adalah i'tikaf, serta zakatul fitr. Zakat al-fitr. Di pertemuan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhdhabi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.